Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Al-Mulhaq Al-Thani, tampilan kedua. Qauluhu, ucapan penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin, alladzina rafa'uhu ba'duhum haddasa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'a halaqatan fi adudir imrana wa ba'duhum rawa annahu ra'aha fi adudir rajulin akhar fayakunul hasan al-basri rawahu li Yunus wa Ma'mar wa Mansur mawqufan wa katama anhum riwayat al-marfu'ata thumma rawa riwayat al-marfu'ata ala wajhaini mukhtalifain wazza'aha Ali Mubarak wa Abi Amir wa inna hadza la syai'un ujab. Ucapan penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin, bahwa orang-orang yang memarfukan hadis tentang orang yang pakai wahina gelang, bahwa yang memarfukan hadis itu sebagiannya mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gelang pada lengan Imran, dan sebagian lagi meriwayatkan bahwa Rasulullah melihat gelang tersebut di lengan seseorang. Sehingga Al-Hasan Al-Basri meriwayatkannya bagi Yunus dan Ma'mar dan Mansur secara mauquf dan menyembunyikan dari mereka riwayat yang marfu. Kemudian meriwayatkan riwayat yang marfu dari dua jalan yang dibagikan kepada, maksudnya jalan Mubarak dan Abu Amir, dan ini ada sesuatu yang sangat mengherankan. Maksudnya penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin ini ingin melemahkan hadis tentang orang yang pakai gelang itu, yang nanti disebutkan hadisnya. Rasul melihat di tangan seorang suprul itu kan. Kemudian ditanya, apa ini? Minal wahina. Kemudian Rasul mengatakan, inzi'ha fa'innaha la tazhiduka illa wahnan. Copot, karena ia tidak menambah kecuali kelemahan. Wa innaka law mitta wahi alaika ma'aslahta abadan. Sebenarnya kalau kamu mati, sedangkan barang itu masih ada di kamu, kamu tidak akan untung selamanya. Nah, hadis ini dianggap cacat dikarenakan kadang orang yang memarfukan hadis ini mengatakan bahwa Rasul melihat gelang di tangan Imran. Kadang sebutkan di tangan seseorang gitu kan. Jadi maksudnya hadis ini menjadi ma'lul karena idtirab pada riwayatkan, karena disebutkan, karena kadang disebutkan Imran, kadang disebutkan seseorang. Jadi ingin menganggap cacatnya dari sisi itu. Terus jawabannya, inna hadzal amra alladzi ja'alta minal ajabi bimakan laisa ghoriban bal huwa katsirun fil asanidi wal mutun. Sesungguhnya hal yang kamu anggap aneh ini bukanlah aneh, justru itu banyak di dalam sanad-sanad dan matan. Fa ghaliban ma yubhimu ba'dur ruwati isma sahibil haditsati li annahu la yata'allaqu bihi amrun min nahiyati sihhatil haditsi min adamiha wa hatta la yabqa al amru mujarrad da'wa. Sering sekali sebagian perawi mengibhamkan, menyamarkan nama pemilik kejadian karena maksud orang itu tidak ada kaitan dengan masalah dari sisi keabsahan hadis atau tidaknya. Jadi maksudnya kadang bahkan dalam Al-Quran sendiri kan, Allah kan tidak menyebutkan nama Ashabul Kahfi itu kan. Karena mau disebutkan tidak ada kaitan dengan masalah hukum itu kan. Yang penting kejadiannya itu kan. Dalam hadis pun banyak perawi tidak menyebutkan nama pemilik kejadian. Nanti. Karena tidak ada kaitan dari sisi sah tidaknya hadis. Dan supaya masalahnya tidak sekedar klaim, gitu kan? Tidak sekedar klaim, ilaika ba'dul amsilati ala dzalika. Maka saya silakan simaklah beberapa contoh atas hal itu. Artinya tadi saya katakan, kata penulis, bahwa banyak sekali hadis-hadis yang kadang pemilik kisahnya tidak disebutkan. Dan itu tidak berpengaruh terhadap kesahihan atau tidaknya hadis. Nah, supaya ucapan saya ini bukan hanya sekedar klaim, saya kasih contoh-contoh. Pertama, ja'a fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, hadis nomor 229, An Ali, dari Ali qala berkata, kuntu rajulan mazza'an fa'amartum rajulan. Saya, kata Ali, radhiyallahu ta'ala anhu, saya ini laki-laki yang sering keluar mazi. Maka saya memerintahkan seseorang. Di sini disebutkan memerintahkan seseorang. Wa qad ja'a fi riwayatin, dan telah ada dalam satu riwayat, annahul miqdadu ibnul aswadi. Bahwa orang yang disuruh Ali itu namanya al-miqdad ibnul aswad. Wa ja'a fi ukhra, dalam riwayat yang lain disebutkan annahu amara Ammar ibn Yasirin. Bahwa yang orang yang diperintah itu Ammar ibn Yasir. Ali merintahkan Ammar ibn Yasir. Annahu amara Ammar ibn Yasirin ayyas'ala lahun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali memerintahkan Ammar ibn Yasir untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal ja'a fi riwayatin annahu huwa alladhi sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliaulah yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebutkan di sini tadi Miqdad, terus ada juga Ammar, terus juga ada Ali sendiri. Gitu. Padahal tadi disebutkan rojulan seorang laki-laki. Wa qad dhahaba Ibnu Hibban wal Ismailiyyu wan Nawawiyyu ila jam'i baina hadhihi riwayati wa tarjihi anna al-miqdada huwa alladhi sa'ala. Ibnu Hibban al-Ismaili dan An-Nawawi telah berpendapat menggabungkan antara riwayat-riwayat ini. Jadi digabungkan di jamak. Dan mentarjih bahwa yang bertanya itu adalah Miqdad Ibnu Aswad. Walam yu'illa ahadu minhum al-haditha bi annahu qad ja'a fi riwayatin annahu rajulun wa fi ukhra annahu Ali wa ukhra annahu al-Miqdad ibn al-Aswad. Dan tidak seorang ulama hadis pun menganggap cacat hadis, yu'illu, menganggap maklul, menganggap cacat hadis, dengan sebab bahwa dalam satu riwayat disebutkan seorang laki-laki. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ali. Di riwayat yang lain disebutkan al-Miqdad ibn al-Aswad. Jadi pengibhaman pemilik kejadian terutama sahabat itu kan tidak berbahaya karena sahabat semuanya adalah adil. Itu contoh pertama. Min zalika contoh kedua aidan ma rawahu al-Bukhari apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari min tariq Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar anna rajulan zakara lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu yuhda'u fil buyu'i. Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan Malik, dari Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Umar, bahwa seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia suka ditipu dalam jual beli. Disebutkan ini seorang laki-laki, disebutkan namanya. Tapi yang jelas sahabat kan. Wa qad rawa Ahmadu min tariq Ibni Ishaq haddatsani Nafi'un an Ibni Umar qala kana rajulun min al-Ansar. Dan melihat Imam Ahmad dari jalan Ibnu Ishaq mengatakan telah memberikan kabar kepada saya Nafi dari Ibnu Umar berkata adalah seorang laki-laki dari Ansar. Warawa Ibnu Jarud meriwayatkan min tariq Sufyan an Muhammad Ibnu Ishaq an Nafi annahu Hibban Ibnu Munqidh. Riwayat Imam Ibnu Jarud dari jalan Sufyan dari Muhammad Ibnu Ishaq dari Nafi bahwa seorang laki-laki namanya Hibban Ibnu Munqidh. Jadi kan di sini sebutan diibhamkan itu kan. Kadang seorang laki-laki dari Ansar, kadang Hibban. Tadi juga kan tentang masalah mazi, kadang seorang laki-laki. Al-Miqdad Ibn Aswad, kadang Ammar, kadang Ali. Sebagaimana hadis tentang Wahina, kadang seorang laki-laki, kadang di tangan Imran. Fa'ala mazhabil katibi yang bagi ayyakuna hadal hadis ma'lulan. Maka sesuai mazhab penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin, selayaknya hadis ini juga cacat. Hadis tentang apa tadi orang yang ditipu dalam jual beli juga hadis tentang Ali, tentang mazi. Li'annahu la yasihu, karena tidak sah. Bal huwa minal ajabil ujabi, kan, tapi ia tergolong sesuatu yang sangat mengherankan. An yuhaddisa Abdullah ibnu Umar Abdullah ibn Dinar wa yukhbiru bi annahu rajulun wa yuhaddisu Nafi'an bi annahu rajulun minal Ansar. Itu termasuk yang sangat mengherankan menurut apa atas dasar mazhab penulis, wa ibnu Umar memberitahukan kepada Abdullah ibnu Dinar dan mengabarkan bahwa seorang laki-laki yang tertipu dalam jual beli. Terus juga mengabarkan kepada Nafi, itu kan tadi mengabarkan kepada ibnu Dinar seorang laki-laki, mengabarkan kepada Nafi bahwa orang tersebut seorang dari Ansar. Wala yumkinu kadzalika ay yuhaddisa Nafi'un ibnu Ishaq bi anna rajul min al-Ansar wa yukhbir Sufyan bi annahu Hibban ibnu Munqiz. Dan tidak mungkin juga Nafi memberitahukan kepada ibnu Ishaq bahwa laki-laki itu dari Ansar dan memberi kabar kepada Sufyan bahwa ia adalah Hibban ibnu Munqiz. Kan bisa dijamak, laki-laki dari Ansar atau seorang laki-laki itu adalah namanya Hibban ibnu Munqiz. Kayak tadi bisa dijamak, seorang laki-laki yang ada gelangnya itu namanya Imran ibnu Imran itu. Wa kadzalika ja'a fil Bukhari, begitu juga dalam hadis Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaibar. Dalam hadis Bukhari, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan sebagai pegawai seorang laki-laki untuk mengurusi Khaibar. Wa qad faqad jaa fi riwayatin indal Bukhari fil i'tisam annahu ba'atha akha bani Adi minal Ansar. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab kitab al-i'tisam bahwa Nabi mengutus laki-laki apa saudara bani Adi dari kalangan Ansar. Wa inda Abi Uwanah wa Daruqutni annahu Sawad ibnu Busayyah. Dari Ibnu Uwana, Daruqutni, dan Daruqutni bahwa laki-laki itu namanya Sawad Ibnu Qusayyah. Jadi kan bisa dijamak juga, seorang laki-laki itu adalah kaum Bani Adi, saudaranya Banu Adi, namanya Sawad Ibnu Qusayyah. Kemudian contoh keempat, wafi Sahihil Bukhari, dan Sahih Bukhari, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah, ayul Islam afdal. Dari Abu Musa berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, Islam apa yang paling utama? Wa qad rawahu Muslim, Imam Muslim meriwayatkannya bilafdin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu An-Nasa'i wa rawahu Abu Ya'la bilafdin sa'alana Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu Ibnu Mandah bi lafdzin qultu. Ibnu Mandah meriwayatkannya dengan kalimat saya berkata. Di sini mereka bertanya, mereka siapa ya para sahabat? Rasulullah ditanya, berarti yang bertanya sahabat juga. Kami bertanya kepada Rasulullah, kami adalah para sahabat. Qultu saya berkata berarti perwakilan dari orang yang bertanya mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, saya berkata, berarti kan di antara sekian orang yang bertanya, perawi ini. Ini kan mubham juga, tapi yang jelas semuanya sahabat. Qala Syekhu Muhammad ibn al-Allamah Adam al-Asyubi al-Walawi di kitabih al-Qayyim Zakhiratul Uqba fi syarhil mujtaba asna syarhihi di hadis Rifa'ah ibn Rafi' annahu sallallahu alaihi wasallam Lama zakara anna ibna Baskual qala bi annal mubham fi hadis Rifa'ah alladhi rawahu an-Nasa'i wa Rifa'ah nafsuhu bi dalil hadhihi riwayah. Syekh Muhammad Ibnu Al-Allamah Adam Al-Athiyubi Al-Walawi dalam kitabnya Zakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba saat menjelaskan hadis Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa beliau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Tatkala menyebutkan bahwa Ibnu Bashqual berkata bahwa yang dimubhamkan dalam hadis Rifa'ah yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i adalah Rifa'ah sendiri. Jadi dalam satu riwayat sebutkan seorang laki-laki sholat di belakang Rasulullah. Nah di sini sebutkan namanya Rifa'ah. Berarti yang dimubhamkan itu namanya Rifa'ah dengan dalil riwayat ini. Jadi pemubhaman di satu tempat terus disebutkan riwayat yang lain ada namanya berarti yang mubham dijelaskan dengan yang disebutkan namanya. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Al-Allamah Adam Al-Asyubi wa qad nuzi'a fi qawlihi hadzal ikhtilaf siyaqus sabab wal qissah. Wa ujiba bi annahu la ta'arudha bainahuma bal yuhmalu 'ala anna itasahu waqa'a inda raf'i ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala mani'a an yukanna an nafsihi biqasdi ikhfa'i amalihi aw kunniya anhu linisyani ba'di arwati ismihi. Dan kadang dipertentangkan perihal ucapannya dalam bedanya apa siyak sabab dan qissah. Adanya perbedaan siyak, sebab, dan kisah tentang suatu hadis ini. Dan dijawab bahwa tidak ada pertentangan di antara keduanya. Akan tetapi bisa dibawa kepada keberadaan bahwa bersinnya itu terjadi saat Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Dan tidak ada salahnya apa mengkinayahkan dirinya, mungkin menyamarkan nama dirinya tidak disebutkan tentang seseorang gitu kan untuk menyamarkan amalannya supaya karena kan salaf mereka amalan kebaikan suka disembunyikan atau sebagian para perawi menyembunyikan namanya mengkinayahkan namanya karena lupa gitu kan namanya bisa jadi memang si pelakunya mengatakan seorang laki-laki begini karena tujuannya untuk menyembunyikan dirinya, menyembunyikan amalannya, bisa jadi memang perawi yang lupa namanya. Jadi maksudnya pengibhaman sahabat itu tidak menyembunyikan kesalahan. Wa amma qawluhu rawahu Yunus wa Ma'mar wa Mansur mauqufan. Tadi ucapannya meriwayatkan untuk Yunus, Ma'mar, Mansur secara mauquf sayati anna al-Hasan lam yuhaddis Ma'maran wa anna Ma'maran la yasihu lahu sima'un min al-Hasan. Akan datang nanti bahwa Hasan tidak pernah menyampaikan hadis kepada Ma'mar dan Ma'mar pun tidak sah tidak pernah mendengar dari al-Hasan. Ya, kita cukupkan dulu karena ini kaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.